Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a hudah. Sallama taslimun katsiran wa ba'd. Qala Muhammadun fadu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa wa astaghinu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذ بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفئل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقلوع وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنلا والب مستد للاسم تمييز حصل بالتا فعلت وأتت ويفعل والنون أكبلنا فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وما لي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الودي في اسمي تئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفئل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كآد وسمى وفعل أمر ومضي دنيا وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوس وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذوفة وذكة وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنسوى على الإعراب لاسم فعل نحلا أهابا والاسم قد خصص بالجري كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسك وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبان نمر وارفع بواو وانصبن بالالف فجر بياء ما من الاسم اصف من ذاك ذو ان صحبة ابان والفم حيث الميم منه بان اب اخ حم كذاك وهن والنص في هذا الاخير احسن وفي اب وتانيه يدور وقصها من نصهن اشهر وشد ذا الإعراب أن يضفن لا للاك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك الثاني وتتان كابنين وابنتين يدريان وتخلف لا في جميعها الألف جر ونسا بعد فات قد ألف وارفع بواو وبيجر وصيب سالم جمع عامل ومذيب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون ولو عالمون عليون وأرضون شذا وسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضرب ونون مجموع وما به التحف فافتح وقال من بكسه نطق ونون ما ثني والملحك بعس ذاك استعمله فانتبه وما بتوى ألف قد جمع يكسر في الجر وفي الناس معا كذا أولا تولى ذسما قد جمع كأذيعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتح ما لصريف ما لم يطف أو يكو بعد الرديف واجعل النحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسو سمة كلم تكون لتارم مذمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي ما كريمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونسوه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا ألف فالألف فيه غير الجزم وأبي النسم معك يدعو يرمي والرفع فيه منوي وحد الجازم ثلاثهن تقضي حكما لازما نكيرة قابل المؤثر أو واكع موقيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما مالك وكل مطمر له البنى يجب ولفظ مجرور كلفظ ما نسب وألف للرفع والنسي وجلنا صالح كألف بنا فإننا نلنا المنح وألف والبرو والنون لما غاب وغيبه كقام وعلم ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل أوافق نهتبت فاشكر wa durtifa'in wa infisalin anahu ka anta wa anta wal furu' la tashtabihu wa duntisabin fin fisalin ju'ila iyaya wa tafi'u laysa mushkila wa fisti'alin la yaji'ul munfasil idha ta'ata an yaji'al munfasil mutasil idha ta'ata an yaji'al mutasil wasil arsilha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khuntama fi kuntuhul khulfun tama kadhaka khiltanihi wa tisala wa akhtaru wa ghairi hiktarun fisala dan lagi. Kita selesaikan dulu kemarin penjelasan dari Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitabnya Awdah Al-Masarik tentang dua masalah yang dia keluar atau keduanya keluar dari hukum asal. Hukum asal dalam penggunaan dhamir adalah Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata an yaji'al muttasil. Dalam kondisi bisa memilih, tidak darurah. Ya. Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil apabila masih mungkin mendatangkan dhamir muttasil. Dikecualikan oleh beliau rahimahullah dua permasalahan yang itu sudah kita lewatkan. Yang pertama, agar amil dhamir yang boleh di situ mutasil dan munfasil adalah apa? Amil bagi dhamir yang lain yang lebih ma'rifah, dan yang lebih ma'rifah ini apa? Didahulukan. Dan dia syaratnya apa? Bukan dhamir yang marfu'. Ini penting kaidah ini karena bersambung atau berkaitan dengan bahasa yang berikutnya. Ya. Itu kaidahnya dihafalkan ya apa? Babitnya. Hanya kuna amilu dhamir amilan fi dhamirin akhar a'raf minhu. Ya, muqaddamin alaihi muqaddamin. Dia sifat dari dhamirin. Muqaddamin alaihi wa laysa marfu'an. Agar amil dari dhamir yang boleh munfasil dan muttasil adalah amil bagi dhamir yang lain yang lebih ma'rifah yang didahulukan penyebutannya. Dan dia bukan dhamir yang marfu', yang mendahului ini, yang lebih ma'rifah ini bukan dhamir yang marfu'. Ya, padanya ada dua sisi, sudah kita lewatkan itu. Ya. Yang rajih apa? Munfasil atau mutasil? Yang mutasil. Ya. Kemudian dirinci lagi, apabila amilnya adalah fi'il yang nasikh, ya. Kata Ibn Hisham bagaimana? Mana yang lebih rajih? Ya. Kalau amilnya adalah apa? Selain nasikh, yang lebih rajih adalah al-wasl. Ya, al-ittisal. Anulzimukumuha fasayakfikahumullah. Ya, iyas'alkumuha. Ya. Itu lebih rajih. Ya. Ya, seperti pada apa? Salnihi dan babnya. Kemudian apabila apabila amilnya adalah fi'il, ya, fi'il ya, amilnya adalah fi'il selain nasikh, maka yang lebih rajih apa? Al-wasl, meskipun boleh digunakan al-fasl, dhamir munfasil. Kemudian kalau amilnya adalah isim, maka yang lebih rajih apa? Ya, al-fasl. Siapa yang bisa mendatangkan syahidnya? Man yahfaz asyahid fi hadhi al-masalah wa in kana ya hubbuka shadiqan li in kana hubbuka shadiqan li yaqinan faqad kana hubbiki haqqan yaqinan. Itu berbeda-beda lafaznya, ada yang wa in kana ya hubbuka li kadhiban laqad kana hubbiki haqqan laqad kana hubbiki haqqan yaqina. Nah, ini apa ini? Contohnya apa ini? Kalau ini contohnya apa? Mutasil atau munfasil? Ini yang mutasil. Ya, yang munfasil. Ada enggak yang munfasil? Apa? Ajibtu min hubbi. Iya, bukan syairnya, bukan apa? Syair ya. Kalau tadi contoh yang mutasil, boleh juga ketika amilnya itu isim untuk dijadikan bomirnya mutasil. Tadi contohnya. Waqad kana hubbiki haqqan yaqina. Tapi yang lebih rajih ketika amilnya adalah apa? Isim adalah menggunakan bomir munfasil. Itu yang lebih bagus, lebih kuat. Kemudian kalau fiilnya fiil yang nasikh, fiilnya fiil yang nasikh seperti apa? Fiil yang nasikh itu ya kana dan temannya laisa juga apa? Babnya apa? Dhanna. Maka apa yang rajih? Menurut jumhur al-infisal. Ya, al-infisal. Itu juga pendapatnya si Bawai. Ya. Dan juga pendapatnya yang lain, jumhur. Kalau Ibnu Malik, bagaimana pendapatnya? Ya, beliau berpendapat yang lebih rajih adalah apa? Al-wasl, al-muttasil. Apa hujah beliau? Karena hukum asalnya penggunaan bomir adalah apa? Muttasil, selama masih mungkin. Ya, fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atha yaji'ul munfasil. Meskipun di kitab yang lain beliau membedakan. Ya, beliau membedakan antara bab kuntu dengan bab khiltani. Ya, beliau membedakan bab kuntu dan bab khiltani. Insyaallah mungkin akan kita baca nanti. Ya, kemudian masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama ya. Apa yang kedua kemarin sudah kita sebutkan? Agar bomirnya yang boleh munfasil dan mutasil itu apa? Dinasobkan oleh kan ataupun temannya. Contohnya apa? As-sadiqu kuntahu. Ya, as-sadiqu kuntahu. Boleh enggak menggunakan bomir al-munfasil? Boleh, ya. Apa contohnya? Itu munfasil atau mutasil? Iyakunhu mutasil itu. Ya. Kalau ini yang munfasilnya. Kalau tadi kuntau, yang mutasil sudah terwakili tadi. Al-sodi kuntau. Di antaranya juga iyakunhu. Ya. Iyakunhu falantusalop alaih. Yang munfasilnya? Ya. Ya, la in kana iyyahu laqad hala ba'dana, la in kana iyyahu laqad hala ba'dana. Seandainya dia itu adalah dia, berarti dia telah mengalami perubahan sepeninggal kita. Nah, sekarang bagaimana? Kalau dhamir yang mendahului itu yaitu pada permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Syam, marfu. Tadi kan disebutkan masalah yang pertama adalah apa? Agar domir yang boleh mutasil dan munfasil itu amil bagi domir yang lain yang lebih ma'rifah yang didahulukan. Dan dia, domir tersebut, marfu. Bagaimana kalau domirnya bukan marfu? Ya? Domirnya bukan marfu. Sekarang bagaimana kalau domir yang mendahului? Tadi marfu. Kalau domirnya marfu, kata beliau, walau kana domir as-sabiq fil mas'alatil ula marfu'an wajib al-wasl. Wajib menggunakan domir apa? Wasal apa? Muttasil. Ya, seperti dorabtuhu. Ya, dorabtuhu. Di sini kan ha. Ini yang menjadi pembahasan. Ya. Ambilnya ha pada contoh dorabtuhu apa? Doroba, ya kan? Dia doroba selain dia sebagai amil bagi ha juga sebagai amil dari bagi apa? Atta, ya kan? Dan atta lebih ma'rifah daripada ha. Kenapa? Karena talil il-khitab. Halil ghaibah. Ya, dhamir lil khitab lebih ma'rifah daripada dhamir lil ghaibah. Kemudian ta di sini juga didahulukan. Tapi syarat yang ketiganya hilang, itu apa? Dhamir yang mendahulunya di sini apa? Marfu. Maka kalau seperti ini keadaannya, wajib digunakan dhamir apa? Muttasil, dorabtu. Enggak boleh dikatakan apa? Dorabtu iyahu. Kecuali karena tujuan-tujuan yang telah kita lewatkan. Untuk hasr. Ya. Inna ma darabtu iyyah, ma darabtu illa iyyah, ataupun alasan-alasan yang lain. Di takdim misalnya iyyaka darabtu ataupun iyyahu darabtu. Ah, sudah paham ya? Kemudian sekarang kalau seandainya dhamir yang mendahuluinya itu tidak lebih ma'rifah. Iya. tidak lebih ma'rifah daripada dhamir yang boleh munfasil dan mutasilnya itu diakhirkan. Kalau seandainya dhamir yang mendahului itu tidak lebih ma'rifah, maka wajib digunakan dhamir munfasil. Ya. Dikatakan a'tahu iyyaka. A'tahu iyyaka. Apa artinya a'tahu iyyaka? Ya, dia memberikannya kepadamu. Ya. A'tahu iyyaka. Ya. Seperti itu ya. A'tahu iyyaka. Tidak boleh dikatakan apa? A'tahuka. Enggak boleh. Ya. A'tahu iyyaka ataupun a'tahu iyyaya ataupun yang semisal itu. Ya, sekarang nanti ini juga akan dibahas sini. Nah, kalau dhamirnya satu rutbah, ya itu wajib fasal, munfasil. Ah, ini insyaallah akan kita bahas juga sini. Kita baca di sini ucapan An-Nazim dan juga syarahnya dari Ibnu Aqil rahimahumullah. Muqaddim itu ya. Ya kan? Muqaddim al-akhass fi ittisali wa qaddim man syi'ta fi infisali. Aqaddim al-akhass fi ittisali wa qaddim man syi'ta fi infisali. Dahulukan ya, apabila ada dua dhamir bertemu, maka dahulukan dhamir yang lebih akhass, yakni lebih a'raf, lebih ma'rifah. Ya, ingat tingkatan-tingkatan dhamir. Yang pertama apa? Ya, takallum, kemudian dari syaffa, kemudian ghaibah. Itu tingkatan-tingkatannya. Kalau berkumpul dhamir-dhamir, maka kaidahnya adalah qaddimil akhas. Dahulukan dhamir yang lebih khusus fitisali ketika bersambung. Ini khusus pembahasan ini pada masalah yang tiga ini yang sudah kita bahas. Masalah yang tiga itu masalah apa? Masalah apa? Salnihi. Dan masalah apa lagi? Kuntuhu dan ya khiltanihi. Itu masalah yang tiga khusus. Dahulukan yang lebih ma'rifah fitisali ketika di situ berkumpul dhamir muttasil, khusus pada tiga masalah ini yang barusan kita lewatkan. Waqaddiman masyi'ta fi infisali, dan silahkan kamu dahulukan yang mana saja fi infisali ketika digunakan dhamir munfasil. Ketika menggunakan dhamir munfasil. Dipahami gak nih mana baitnya? Atau i'rabnya dulu. Waqaddimil akhassa. Apa i'rabnya? Au harfu 'athfin wa naqaddim fil amr. Qaddama yaqaddimu qaddim. Mabni 'ala madha? 'Ala sukun. Wa hurika bil kasrah lil-iltiqai as-sakinaini wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru an dhal khass maf'ulun bi mansub fi ittisali al-jar wal majrur muta'alliq bi bil fi'l ya wa qaddiman yang jelas qaddiman ha au harfu 'athfin qaddiman fi'lu amrin mabni 'ala al-fasli ittisali bi nun ni tawkid al-khafifah nun ya nun tawkid khafifah la mahalla lahu min al-i'rab ya. Fa'il mustatir fihi wujuban an taqdiru anta ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasmi maf'ulun bih ya syi'ta fi'lun wa fa'il ya sya'a fi'lun madhi mabni ala sukun ittisalihi bi dhamir rafin mutaharrik ta dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il aina lisi aina rabituh aina al-a'id huna mahdhuf taqdiruhu syi'tahu ya jumlah silam mausul la mahala la minal ya rafin fisal jar majrur muta'alliq bil fi'il ya dahulukan dhamir yang lebih khusus fitisal ketika digunakan dhamir muttasil, dan dahulukan yang mana saja ya fin fisal ketika digunakan di situ dhamir munfasil ya. Jadi ini khusus pembahasannya pada tiga masalah yang telah kita lewatkan, bukan selainnya. Apa sih selain tiga masalah yang disebutkan? Babitnya selain masalah yang tiga ini adalah an yurfa ahadu dhamiraini fi ghairi babikana. Al-Hudhuriyah. Katanya an yurfa ahadu abamiraini fi ghairi babi kana kabarabuna ini fas'aluna fayajibu itisaluhuma, fayajibu itisaluhuma wa taqdimul marfu'i, wa taqdimul marfu'i wa in kana anqasa, wa in kana anqasa li jabrihi bi kaunihi ka juz'il 'amil, li jabrihi bi kaunihi ka juz'il 'amil fala yuhjazu al mansubu, fala yuhjazu al mansubu 'an al ittisali ala asli dhamir bila mu'aridin. Saya tulis ya, fi khilafi kalau bawa salah, saya berbeda dengan bapak yang tiga ini. Saya ulangi, an yurfa ahdu abamiraini fi ghairi babikana kabarabuna fas'aluna fayajibu ittisaluhuma wa taqdimil marfu wa inkana anqasa li jabrihi fi kawnihi ka juz'il amili fala yuhjazu al-mansubu 'anil ittisali 'ala asli dhamir, 'ala asli dhamiri bila mu'arid. Maknanya bobit dari selain tiga permasalahan ini adalah dirafa'kan satu dari dua dhamir, satu dari dua dhamir yang berkumpul itu salah satunya dirafa'kan fi ghairi babi kana, pada selain bab kana. Ya, pada selain bab kana, karena kalau bab kana beda lagi. Kadorobuna, seperti dorobuna. Seperti dorobuna, kemudian fas'aluna. Fas'aluna. Sekarang kita lihat, dorobuna yang lebih khusus mana dhamirnya? Wawu ataupun na? Tapi di sini kenapa dilakukan wawu? Iya. Ya, karena selain tiga permasalahan yang kita bahas ini, iya kan? Dorobuna. Karena dia di sini berkumpul dua dhamir, yang pertama rafa dan pada selain bab kana, maka didahulukan ya dhamir rafa meskipun dia dari sisi kemakrifahannya di bawah na, dorobuna fasaluna dan misalnya fajibu ittisaluhuma, dan wajib untuk menggunakan dua dhamir yang mutasil semuanya, dorobuna mutasil semua kan ya. Nah, itu wajibnya. Wa fayajibu ittisaluhuma wa taqdimul marfu', dan juga wajib mendahulukannya marfu'nya. Wa in kana anqasa, meskipun yang marfu' ini dari sisi apa? Kemarifahannya anqas di bawah yang mansub. Kenapa kok bisa? Li jabrihi, karena kekurangannya ini ditambal. Li jabrihi, karena yang marfu' ini ditambal. Dikaunihi ka juz'il amil, dengan keberadaan dia yang marfu ini seperti bagian dari amil, seperti bagian dari fiilnya borobuna, sesuatu yang tidak terpisahkan seperti itu, ditambal gitu. Borobuna di sini didahulukan ya, penyebutan wawu sebagai dhamir yang mutasil ya, meskipun dia dari sisi kemarifahannya di bawah na, dan ada penambalnya yaitu karena wawu meskipun dia dari sisi kemarifahannya di bawah na, tapi dia ditambal kelemahannya dengan bahwasanya wawu ini karena dia sebagai fa'il itu seperti bagian dari amilnya, dari fi'il, sehingga fala yuhjaz al-mansubu 'anil ittisal, tidak boleh dihalangi isi mansubnya dari dhamir muttasil ya, sesuai dengan asal penggunaan dhamir tetap digunakan yang mansubnya muttasil ya. Nah itu ada yang ketinggalan. An yurfa ahadu abdhamiraini fi ghairi babikana kadarabuna fas'aluna. Juga apa contoh yang lain? Misalkan dorob, dorobtani misalkan. Mana lebih marifah? Dorobtana, dorobtani. Ta dengan na, lebih marifah mana? Iya. Na, mutakallim kan? Boleh, kenapa ini babnya ini? Kadarabuna fas'aluna fayajibu ittisaluhuma wa taqdimu al-marfu'i wa in kana anqasa li jabrihi bi kaunihi ka juz'il 'amil fal yuhjaz al-mansub anil itisali ala asli abdomir bila mu'arid. Faham ini ya? Ngerti? Ya. Waqaddimil akhassa fi itisali. Dahulukan dhamir yang lebih ma'rifah pada dhamir-dhamir yang mutasil. Dan silahkan dahulukan yang mana? Sinfisali pada dhamir yang munfasil. I'rabnya jelas ya dan maknanya juga jelas. Sekarang kita masuk ke syarah. Dhamirul mutakallimi akhassu min dhamiril mukhatabi. Dhamir mutakallim itu lebih khusus, lebih ma'rifah daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaibi. Sedangkan dhamir mukhatab lebih khusus, lebih ma'rifah ya daripada dhamir ghaib. Fa in ijtama'a dhamirani mansubani ahaduhuma akhassu min al-akhar. Apabila berkumpul dua dhamir yang mansub, ahaduhuma, i'rabnya apa ahaduhuma? Fa'ilnya apa? Siapa yang bisa ahaduhuma? I'rabnya apa? Mubtada. Akhassu sebagai khabarnya. Cuma mansub khabar pada mahalnya apa? Ahaduhum akhas jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah. Pada mahalnya apa? Hah? Ada mahalnya enggak di sini? Jumlah ismiyah. Hah? Fif. Ada mahalnya apa? Ahaduhum akhas ini jumlah ismiyah. Ada mahalnya enggak? Ya. Si mahalnya apa berarti? Raf'in. Ya, na'tun tsanin. Sifat yang kedua dari dhamiran, dhamir yang mansub yang mana salah satu dari keduanya lebih khusus, lebih ma'rifah dari yang lain. Fa in kana muttasilaini, apabila dua dhamir ini yang berkumpul yang sama-sama mansub, yang pertamanya lebih khusus dari yang lain. Fa in kana muttasilaini, apabila keduanya adalah dhamir muttasil. Saya ulangi ya. Ya enggak gambarannya bubar. Ya. Karena i'rab tadi kan bubar jadi. Dhamir mutakallim lebih khusus daripada dhamir mukhatab dan dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaib. Apabila berkumpul dua dhamir yang sama-sama mansub tapi yang satunya lebih khusus daripada yang lain, maka apabila keduanya adalah dhamir muttasil, wajib taqdimul akhass minhuma, wajib untuk mendahulukan yang lebih khusus, yang lebih ma'rifah dari dua dhamir tersebut. Fataqulu, engkau katakan dalam contoh ad-dirhamu a'taituka. Dirham itu aku berikan kepadamu. Coba di i'rab Utsman. Ad-dirhamu a'taitukahu. Ad-dirhamu mubtada marfu bil ibtida' wa alamat rafi. Dhamma dhahir ala akhirih. A'taitukahu. Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Lengkap di sini, ya. A'ta fi'lun fi mudhari'. Awas. Fi'lun madhi mabni ala ala sukun. Kenapa? Litisolihi bi dhamiri raf'in mutaharrik atta dhamir mutasil mabni ala dhamma tuqafat. Si mahali fa'il kaf dhamir mutasil, jangan langsung dhamir mutasil mabni ala al-fath mahali nasbin maf'ulun bih ya. Awal yang pertama ha mutasil mabni ala ad-dham fi mahali nasbin ya maf'uluhu ats-tsani ya maf'uluhu ats-tsani. Waljumlah al-fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Biasa kan ya. Ya Rabbi itu. Bitaqdimil kaf wal ya'i alal ha. Dengan mendahulukan kaf. Ya. Wal ya. Bitaqdimil kaf wal ya'i alal ha. Dengan mendahulukan kaf dan ya di atas ha. Kenapa? Li'annahuma akhass minal ha. Karena keduanya kaf ya dan apa ya bitaqdimil kaf wal ya alal ha. Oh ada dua contoh berarti tiga alal manusan yang kedua yang belum baca ini. Wa a'taitanihi ya ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taitanihi, ada dua contohnya dengan mendahulukan kaf pada contoh a'taitukahu dan mendahulukan ya daripada hak pada contoh a'taitanihi. Napa li annahuma khassu minal hak, karena keduanya kaf pada contoh a'taitukahu dan ya pada contoh a'taitanihi lebih khusus, lebih ma'rifah daripada hak, karena kaf bamir mukhatab sedangkan apa hak ghaib. Ya ya dhamir apa ya? A'taitani mutakallim lebih apa? Ma'rifah, lebih khusus daripada hak. Li'anna al-kaf lil khitab lil mukhatab, karena kaf untuk mukhatab sedangkan ya untuk mutakallim, wal ha lil ghaib sedangkan ha untuk ghaib. Wala yajuzu taqdimul ghaib ma'al ittisal. Lihat. Fala taqulu a'taituhuka wala a'taitahu wala a'taitahuni. Dan tidak boleh mendahulukan dhamir ghaib ma'al ittisal dalam keadaan dhamirnya mutasil. Tidak boleh. Sehingga tidak boleh dikatakan a'taituhuka. Yang benar apa? A'taitukahu gitu. Enggak boleh didahulukan dhamir hanya a'taituhuka. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena kaf lebih ma'rifah daripada ha. Wala a'taitahuni juga tidak boleh dikatakan a'taitahuni, haknya didahulukan daripada ya. Yang betul a'taitanihi. Wajazahu qaumun, sebagian kaum membolehkan. Kaum minan nuhat, ada yang membolehkan hal ini. Wa minhuma rawahu Ibnu al-Athir, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Athir fi Gharibil Hadis, dalam kitab Gharibil Hadis. Min qawli Umar Utsman, dari ucapannya Utsman radhiyallahu taala anha. Allah alam, riwayatnya di sini tidak disebutkan ya sahih tidaknya. Arahumuni al-batilu syaitanan. Bihaqi terjemahnya apa ki? Arahumuni al-batilu syaitanan. Apa ki terjemahnya ki? Ikhwan. Terjemahnya apa? Arahumuni al-batilu syaitanan. Telah Ziz? Ziz? Hadir gak Ziz? Apa terjemahannya? Mar? Siapa yang bisa? Iya apa? Ada apakah hanya ya? Siapa yang bisa? Hamzah bisa? Batilan dalam mendengarkan aku. Terus? Pada mereka. Syaitannya apa tuh gimana? ya apa Mar? Apa? Terus? Nah, san. Aro yuri adalah diantara fiil yang butuh kepada dua maf'ul seperti a'lama, anba'a, akhbara. Fa'ilnya al-batil, kebatilan. Ya, menampakkan kepada mereka orang-orang khawarij, menampakkan diriku kepada mereka sebagai syaitan. Jadi mereka orang-orang khawarij karena sebab akidahnya yang batil, ya, tampak bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha syaitan. Arahumuni al-batilu syaitanan, kebatilan menampakkan ya mereka ataupun menampakkan diriku di hadapan mereka sebagai syaitan. Maful yang pertamanya mana? Hum. Kemudian yang keduanya ya, ketiganya syaitan. Kebatilan menampakkan mereka ya, bahwasanya diriku adalah syaitan. Ini wallahualam kesahihannya. Hanya saja di sini disebutkan oleh Ibn Asir itu sendiri bahwasanya dari sisi lughah secara qiyas itu syadz. Secara qiyas ada syadz atau bahkan ada dua syadz di sini. Meskipun dari sisi istimal kalau memang ini sahih dari beliau radhiyallahu taala an wa radha, dari sisi istimal tidak ada syadz. Harus saya harus bedakan syadz dari sisi apa? Qiyas dengan syadz dari sisi istimal. Kadang di dalam Al-Qur'an juga terkadang dikatakan syadz qiyasan wala isti'malan. Syadz hanya dari sisi qiyas, secara qiyas tidak seperti ini, tapi dari sisi penggunaannya falsih. Benar. Cuma tidak sesuai dengan qiyas gitu. Dua sisi kesyadzannya adalah yang pertama kata Ibn Athir al-waslu. Al-waslu. penggunaan dhamir apa? Al-waslu itu apa? Muttasil. Pada contoh apa? Aro humuni. Aslinya apa? Aro humuni. Harusnya apa? Aroni. Ya. Aronihim. Ya. Kemudian yang kedua, al-wawu hakuhu arohumuni. Wawu haknya ditambahkan padanya wawu. Arohumuni. Gitu. Seperti ra'aitumuha. Laqad ra'aitumuh. Nah itu jadi harus kita tambahan wawu. Humuni. Arohumuni. Ya di sini didahulukan. Ya hak daripada ya. Atau arohum. Iya ya gitu. Nah itu kalaupun syarat tapi dari sisi apa? Qiyas. Kalau memang itu sahih datangnya dari beliau. Tapi dari sisi istimal tidak. Sebutkan di sini juga an-nihayah fi ghoribil hadits wal athar. Kemudian irohnya jelas ya. Arahumuni fi'ilun wa maf'ulun bih. Ara fi'ilun madin. Kemudian ha dhamir muttasil mabni ala al-dhamm fi mahalli apa? Nasbin maf'uluhu al-awwal. Kemudian nun liqayah ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'uluhu al-thani al-batil fa'il hayatanan maf'uluhu thalith. Maf'ul yang ketiga. Kemudian fa in fusila ahaduhuma kunta bil khiyar. Adapun kalau salah satu dari dua dhamir ini dijadikan munfasil, satu yang mutasil, satu munfasil. Kalau yang sebelumnya bahasanya mutasil semua dua dhamirnya. Maka ketika mutasil semua tadi kaidahnya. Didahulukan yang akhas, yang a'raf. Ya. Adapun kalau yang digunakan adalah dhamir mutasil ataupun kalau salah satunya digunakan dhamir mutasil atau dhamir munfasil, fa in fusila ahaduhuma, apabila salah satunya dijadikan dhamir munfasil, kunta bil khiyar, maka engkau diberi pilihan. Fa in syi'ta qaddamta al akhas, kalau kamu mau silakan kamu dahulukan yang lebih khusus, yang lebih ma'rifah. Contohnya a'taituka. Ya, a'taituka ad-dirhamu a'taituka. Digunakan di sini apa? Dhamir yang mutasil. Ad-dirhamu a'taituka. Kemudian a'taituka, oh belum selesai. A'taituka iyyahu. A'taituka iyyahu. Ad-dirhamu a'taituka iyyahu. Wa a'taitani iyyahu. Wa in syi'ta qaddamta ghayra al-akhas. Dan jika engkau mau silakan kau dahulukan dhamir yang tidak lebih khusus, yang tidak lebih ma'rifah. Contohnya a'taituhu iyyaka. Sudah berbalik ya. Kalau salah satunya dhamir munfasil. A'taituhu iyyaka. A'taitahu iyyaya. Wa ilaihi asyara biqauli, dan kepada hal ini an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wa qaddiman masyita finfisali, silahkan dahulukan apa yang kau mau finfisali, ketika salah satunya dijadikan dhamir munfasil. Faham ya makna bait ini ya, wa qaddimil akhassa fitisali wa qaddiman masyita finfisali. Ya, pada tiga permasalahan ini sanihi kuntuhu khiltanihi, wajib mendahulukan dhamir yang lebih ma'rifah ketika keduanya sama-sama mutasil, dan boleh bagimu mendahulukan ataupun boleh bagimu untuk memilih mendahulukan yang mana saja, apakah yang lebih ma'rifah ataupun yang kurang kemakrifahannya ketika salah satunya dhamir munfasil. Wa hadha alladhi dzakarahu laysa 'ala itlaqihi. Ah. Dan ini yang disebutkan oleh an-nazim tidak secara mutlak, yaitu boleh kamu dahulukan yang mana saja ketika salah satunya dhamir munfasil. Bal inna ma yajuzu taqdimu ghairi al-akhassi fil infisali 'inda amni al-labs. Jadi tidak mutlak ucapan beliau wa qaddiman masyita fil infisali, silakan kamu dahulukan yang mana saja ketika salah satunya dhamir munfasil, ini tidak mutlak. Ya. Ada pengecualian. Bal inna ma yajuzu taqdimu ghairil akhas, hanyalah diperbolehkan mendahulukan yang lebih khusus fil invisal inda amni labas. Ya. Pada yang munfasil ketika aman daripada al-labas, kerancuan makna. Ya. Hanyalah diperbolehkan mendahulukan ghairil akhas, yang selainnya khusus. Ya. Boleh mendahulukan yang kurang kekhususannya ataupun kurang dari sisi kemakrifahnya pada yang munfasil ketika aman dari kerancuan makna. Fa'in khifa labsun lam yajuz. Kalau ditakutkan, dikhawatirkan terjadinya labs, lam yajuz, maka takdimu khairil akhos tidak boleh. Lam yajuz, yani kembalinya kepada takdimu khairil akhos. Fa'in kulta, apabila aku katakan Zaidun a'taituka iyyahu. Zaidun a'taituka iyyahu. Zaidun a'faituka iyyahu. Zaid, aku berikan kamu dia. Aku berikan kepadamu dia. Lam yajuz taqdimu al-ghaib. Di sini tidak boleh mendahulukan dhamir ghaib dengan dikatakan apa? Zaidun a'faituhu iyyak. Enggak boleh. Padahal ini kan munfasil. Kenapa? Fala taqulu Zaidun a'taituhu iyyak li'annahu la yu'lam hal Zaidun ma'khudh aw akhir. Nah ini rahasianya. Karena tidak diketahui apakah Zaid sebagai sesuatu atau zat yang diambil atau dia yang mengambil. Iya. Tapi kalau didahulukan Zaidun a'taituka iyyahu, siapa di sini? Siapa di sini akhir dan siapa ma'khudhnya di sini? Zaidun a'taituka iyyahu. Di sini akhirnya siapa akhirnya? Yang ambil anta, yang ma'khudnya siapa? Yang ma'khudnya siapa? Huwa, iya kan? Tapi kalau didahulukan Zaidun a'taituhu iyyaka, ini enggak jelas. Kamu menghendaki bahwasanya akhirnya anta, ma'khudnya iyyahu, tapi kamu gunakan ibarat ini Zaidun a'taituhu iyyaka. Ini bisa jadi si pembicara atau si mukhatab memahami ya kebalikannya. Iya. Yaitu maknanya akhirnya siapa? Zaid. Ya, kemudian engkau yang ma'khudnya. Ya. Jadi apa gini? Jadi pada contoh Zaidun a'taituka iyyah. Kenapa sih? Ya karena dua-duanya kan orang akil semua ini. Akil semua, bisa sebagai yang diambil, bisa sebagai yang mengambil. Tapi kalau dirhamun, adirhamu. Ini boleh bebas. Boleh dikatakan apa? A'taituka iyyahu atau a'taituhu iyyaka. Kenapa? Karena dirham enggak mungkin sebagai akhir sesuatu yang ngambil. Enggak berakal. Tapi kalau Zaid kan dia. Zaid dan anta sama-sama akil. Bisa sebagai ma'khud, sesuatu yang diambil. Bisa sebagai akhir, iya kan? Nah, maka ini menimbulkan labs. Sehingga apa? Harus mendahulukannya ma'rifah. Ketika apa? Khifa labsun. Ya, dikhawatirkan terjadi kerancuan. Zaidun a'taituka iyyahu. Enggak boleh dikatakan Zaidun a'taituhu iyyak. Karena bisa difahami oleh si mukhatab bahwasanya ya yang mengambilnya adalah siapa? Zaid, dan engkau yang diambil. Padahal yang kau maukan engkau yang mengambil, Zaid yang diambil. Tapi kalau Zaid ganti dirham, ya enggak ada labs Zaidun ya a'taituhu iyyak atau a'taituka iyyah, boleh. Karena sudah difahami oleh si mukhatab bahwasanya yang ma'khudh ya maksudnya apa? Adirham. Enggak mungkin adirham sebagai akhir yang mengambil Zaid. Hah? Paham enggak? Ya. Yang belum paham sudah ditanyakan. Tanya tadi ulang. Gimana berarti? Paham enggak akhir ma'khudh? Ngerti kan? Ya. Jadi ucapan an-nazim wa qaddiman ma syi'ta fi al-fisali gimana? Mutlaqan atau muqayyad? Ya, muqayyad di sini. Ya, inda amni. Inda amni labs. Aman dari al-labs. Kalau tidak aman dari al-labs, harus didahulukan yang ma'rifah. Ataupun yang a'raf, yang lebih ma'rifah. Karena hukum masalahnya seperti itu. Hukum masalahnya seperti itu. Ya. Seperti contoh ini juga nih. Boroba Musa Isa. Boroba Musa Isa. Kan pada asalnya boleh kan? Yang namanya fa'il tidak didahulukan atau diakhirkan. Seperti Darba Zaidun Amron. Darba Zaidun Amron dibalik. Ya, Darba Amron Zaidun enggak masalah. Tapi kalau Darba Musa Isa boleh enggak dijadikan di situ fa'ilnya Isa, berba Musa Isa, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena enggak aman dari labdes. Maka harus Musa yang pertama ini dijadikan sebagai fa'il, karena i'rabnya muqaddar semua. Mana ini maf'ul lafilnya? Nah, maka hukum asal diterapkan, yaitu bahwasanya fa'il datang langsung setelah amilnya. Ya, sebelum dilanjut ada yang bertanya kan? Ada yang kurang jelas, silakan. Ya. Semua malu. Daripada nanti gak paham. Ya. Yang mana? Apa itu kayak iya dengan apa itu iya? Ya. Jadi disebutkan tadi kaidahnya, kalau antum gunakan dua dhamir yang sama-sama muttasil, kaidahnya tadi harus antum dahulukan yang lebih ma'rifah. Tapi kalau antum jadikan yang satunya dari dua, antum jadikan dua dhamir yang satunya muttasil, yang satunya munfasil, maka boleh dibolak-balik. Ya. Boleh antum dahulukan yang lebih ma'rifah, boleh juga antum dahulukan yang kurang kemakrifahannya, tapi dengan syarat tadi tidak terjadi kerancuan makna. Ya. Apabila terjadi kerancuan makna, harus didahulukan apa yang lebih ma'rifah, karena itu yang sesuai dengan hukum asal. Apa contohnya ketika di situ didahulukan yang kurang kemakrifahannya membuat labas? Contoh ini, Zaidun a'faituka iyyah. Zaid, aku berikan kamu Zaid. Misalkan ya Umar, wahai Umar, Zaidun a'taituka iyyah. Zaid, aku berikan Zaid, aku berikan dia untukmu. Zaid, aku kasih untukmu. Ya. Ini harus dahulukan kafnya, karena dia lebih ma'rifah. Enggak boleh dibalik. Ya Amr atau ya Umar, Zaidun a'taituhu iyyah. Ya. Wahai Amr atau Umar, Zaid, maksud kamu aku kasih Zaid buat kamu. Ya. Tapi kamu ganti ataupun balik dhamirnya yang ghaib dulu. Ini enggak boleh. Karena bisa jadi yang diberi malah kamu. Saya kasih kamu untuk Zaid gitu. Iya kan? Karena kedua-duanya yang namanya Umar dengan Zaid sama-sama akil kan? Sama-sama bisa sebagai akil sesuatu yang ngambil. Ah, sebagai apa? Orang yang mengambilnya. Tapi kalau dirham, ad-dirhamu a'taituka iyyahu boleh. Ad-dirhamu a'taituhu iyyaka boleh. Karena si mukhabbab memahami bahwasanya yang ngambil ya mesti apa? Anta, bukan enggak mungkin dirham gitu. Ya. Fa fi ittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihu al-ghaib fihi wasla. Fa fi ittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihu al-ghaib fihi wasla. Untuk membaca nazam ini enggak usah qalqalahnya dibaca ya. Lama wa qad yubihu al-ghaib lama. Fa fi ittihadi rutbatil zam fasla. Adapun kalau dua dhamir yang berkumpul itu satu rutbahnya, sama-sama apa? Lil takallum, sama-sama lil khitab, sama-sama lil ghaibah. Ilzam fasla, maka tetapilah ya penggunaan dhamir munfasil. Fitihan di sini jar majrur muta'alli dengan apa? Dengan ilzam. Ya. Ilzam anta. Fasla sebagai apa? Maf'ulun bih. Jadi maknanya ilzam fasla fitihadi rutbah gitu. Tetapi penggunaan dhamir munfasil ketika rutbah, rutbahnya sama, satu tingkatan. Wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ya. Tapi yang satu rutbah pada dhamir yang ghaib terkadang dibolehkan untuk menggunakan dhamir yang apa? Muttasil. Dipahami gini maknanya. Ketika rutbahnya sama, tetapi penggunaan dhamir apa? Munfasil. Munfasil. Ya. Seperti apa? A'taita ni iyaya. Engkau memberikan diriku untukku misalkan. Enggak boleh a'taita ni ni. Ya, a'taita ni iyaya gitu. Kenapa? Karena sama-sama rutbahnya. Iya kan? A'taituka iyaka, bukan a'taituka ka. Ya. Sudah paham enggak? Ya. Ketika satu rutbah, maka tetapi penggunaan dhamir munfasil. Dan qad yubihu al-ghaib. Yang satu rutbah pada bamir yang ghaib, ya, diperbolehkan untuk menggunakan bamir muttasil. Ya. Al-ghaib, bamir ghaib yubihu. Ya. Boleh padanya menggunakan bamir wasal. Irobnya al-ghaib sebagai apa? Fa'ilnya ya, yubih al-ghaib fi wasla maf'ulnya. Kalau sudah dipahami ya. Tapi ini ada pembahasan. Ya, tidak mutlak. Di sini kan sepertinya secara zahir an-nazim memutlakkan bahwasanya pada bamir yang ghaib boleh secara mutlak untuk engkau gunakan bamir apa? Muttasil. Padahal tidak demikian. Tidak secara mutlak. Ada qaidnya, ada syaratnya. Dan itu juga yang difahami oleh yang lain, tapi anaknya memberikan uzur. Di mana di sini an-nazim menyebutkan wasla dalam kondisi nakirah. Ya, naw' minal wasal. Ya. Satu jenis dari wasal, yaitu wasal tertentu. Ya. Kita lihat di sini syarahnya. Idza ijtama'a bamirani, apabila berkumpul dua bamir, wa kana mansubaini, dalam keadaan keduanya itu mansub, sama-sama mansub. Ya. Wa tahada fi rutbah, kemudian satu rutbahnya, tingkatan kemarifahannya, kan yakuna li mutakallimaini, seperti kedua-duanya untuk mutakallim atau mukhatabaini, dua orang yang diajak bicara, atau ghaibaini, dua orang yang ghaib, fa innahu yalzam al-faslu fi ahadihima, maka yang seperti ini mesti menggunakan bamir munfasil pada salah satunya. Contoh, a'taitani iyaya, engkau berikan diriku untukku. Wa'ataituka iyyaka. Ya, a'taituka iyyaka. A'taituhu iyyahu. Wa la yajuzu ittisalu dhamiraini. Maka tidak boleh menggunakan ya, atau tidak boleh menyambung dua dhamir dengan dijadikan kedua-duanya mutasil. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan a'taitanini. Enggak boleh. Tidak boleh juga dikatakan a'taituka ka. A'taituhu, enggak boleh. Naam. Naam, maksudnya apa naam? Naam yajuz, ya, ittisal bamira ini benar, boleh menggunakan dua bamir yang sama-sama muttasil, yang satu rutbah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah wakhtalafa lafdhuhuma. Ya, syaratnya agar lafaz dua bamir yang ghaib ini berbeda. Satunya itu mufrad, satunya itu apa? Mutsanna, atau satunya itu mufrad, satunya itu jamak, atau kebalikannya. Adapun kalau sama-sama mufrad enggak boleh. Seperti a'tai tuhu, sama-sama mufrad kan? Enggak boleh. Tapi kalau a'tai tuhumahu, a'tai tuhuma hum, itu boleh. Naam, benar, boleh diperbolehkan menggunakan dua bamir ghaib yang satu rutbah. Tapi dengan syarat, ini syaratnya. Ya. Agar lafaz keduanya berbeda. Ya, faqad yattasilan, ini kadang mutasil. Contoh, az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Dua zaid, ya, dirham ini a'taituhumahu, aku berikan kepada keduanya. Iramnya apa zaidah? Cepat aja. Sebagai apa? Mubtada awal. Ad-dirhamu mubtada tsanin. Ya, a'taituhumahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. A'ta fil madhi mabni ala sukun. Hatta wa min mutasil mabni ala dham fi mahalli rafa'. Kemudian ha'a mabni ala dham fi mahalli nasbin mabni ala dham al-awwal. Ini setelahnya alamatu at-tasniyah. Ha wa min mutasil mabni ala dham fi mahalli nasbin mabni ala as-sani. Wa ilaihi asyara biqaulihi fil kafiyah. Kepada syarat ini Ibnu Malik menyebutkan di dalam ucapannya, yaitu di dalam kitab Al-Kafiyah. Ma ikhtilafin ma, ya, ma ikhtilafin ma wa nahwa baminat iyahumul ardu ad-daruratu ikhtabat. Ya, kepada penjelasan ini Ibnu apa tuh An-Nazim, ya, mengisyaratkan di dalam kitab Al-Kafiyah. makhtilafin ma, ya, dengan syarat adanya ikhtilaf, perbedaan, ya, pada dhamir yang ghaib itu. Ma, di sini ma iranya apa? Nakirah mausufah biha. Ma di sini nakirah yang menjadi sifat bagi ikhtilaf dengan adanya perbedaan apa sajalah, seperti mufrad dengan mutanna, mufrad dengan jama' atau sebaliknya. Adapun contoh waminat iyahumul ardu, ya, artinya apa? Waminathum digunakan dhamir apa di sini? Ya, dhamir munfasil. Ad-daruratu iqtadat, ini darurah menuntut demikian, digunakan dhamir munfasil. Jadi antara contoh ucapan penyair yang di situ ada syahid bagi pembahasan kita ini, yaitu menggunakan dua dhamir yang sama-sama ghaib, adalah ucapan penyair liwajhika fil ihsani bastun wa bahjatun, liwajhika fil ihsani bastun wa bahjatun, ana lahu mahu qafwu akrami walidin, liwajhika fil ihsani bastun wa bahjatun, ana lahu mahu qafwu akrami walidin, pada wajahmu ketika berbuat baik ada bastun keceriaan, wa bahja kebahagiaan, ana lahu mahu qafwu akrami walid. Yang mana qafwu, apa yang kau dapatkan dari orang-orang tua dulu, ya, ataupun apa yang kau dapatkan dari nenek moyangmu yang mulia, ana lahu mahu mewarisi kepadamu dua, mewariskan dua perkara ini, bas keceriaan dan kebahagiaan ketika berbuat ihsan yang kepadanya. Ana lahu mahu qafwu akrami walidin. Jadi keturunan yang mulia membuat dia mendapatkan dua sifat ini, yaitu bastun wa bahjah ketika berbuat ihsan. Liwajhika fil ihsani bastun wa bahjah, pada wajahmu ketika berbuat ihsan ada keceriaan, ada kebahagiaan. Ana lahu mahu, yang mana dua perkara ini, bastun wa bahjah, diberikan kepadanya ataupun dimunculkan ataupun diberikan kepadanya karena sebab qafu akrami walidin, mengikuti pendahulunya, orang tuanya yang mulia. Di sini ana lahuma, dari ana la yunilu, ana lahumahu, digunakan dhamir apa? Mutasil. Ya, ana lahumahu liwajhika fil ihsani bastun wa bahjatun, ana lahumahu kembali kepada bastun wa bahjah, ha kembali kepada orang ini, ya, qafu fa'ilnya, qafu akrami walidin. Kemudian warubama uthbita hadzal bait fi ba'dhi nusakhil alfiyah wa laysa minha, ya, terkadang ditetapkan bait ini, ya, makhtilafin ma wa nahwa baminat iyahumul ardu ad-daruratu ihtabat, terkadang ditetapkan pada sebagai nusakhil alfiyah wa laysa minha, padahal itu tidak termasuk nusakhil alfiyah. Wa asyara biqaulihi wa nahwa dhaminat, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa nahwa dhaminat ila akhiril bait, sampai dengan akhir bait, ila annal ityana bid dhamir, ila anna al ityana bid dhamir munfasilan fi mawdhi'in yajibu fihi ittisalu darurah. Beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya mendatangkan dhamir yang munfasil pada tempat yang seharusnya digunakan dhamir muttasil ini darurah. Ya, kaqaulihi, seperti ucapan penyair yang lain yang sudah kita lewatkan, bil ba'itsil waritsil amwati qabaminat iyyahumul ardu fi dahri dahrir, wa qad taqaddama dzikru dzalik, dan itu telah lewat, ya. Ya, sampai sini ada yang disamakan. Iya, iya. Ya, itu juga yang seperti yang sebelumnya di bahasanya ya, bukan dua dhamir ya. Harusnya sebelumnya didatangkan makhtilafin yang sebelumnya apa? Biar kita tahu. Apakah makhtilafin ini sebagai syaid dari yang sebelumnya tadi? Waktalah falafduhuma, gitu kan. Tapi yang setelahnya, wana haba minat iyahumul ardu. Hanya satu apa? Dhamir ya. Ya, yang lain? Ya sudah, kita lewatkan aja itu. Jadi faham ya, fitihadi rutbatil zanfalsula. Ketika dua bomir yang berkumpul itu satu rutbahnya, tingkatannya, maka gunakanlah bomir munfalsil. Ya. Dan ghaib, bomir ghaib yubihu wasla, membolehkan untuk kita menggunakan bomir apa? Muttasil. Dan kuatnya mungkin di sini, kuat ini ya, di tahqiq. Bamir ghaib membolehkan, karena qad diantaranya permanen tahqiq, qad nara taqallub wajhika bis sama. Bamir ghaib itu membolehkan padanya penggunaan bamir muttasil. Di sini kesannya apa? Kesannya mutlak ya, tidak ada syarat. Tapi kata anaknya, dibela oleh anaknya, memberikan uzur anaknya, Ibnu Nazim Muhammad Ibnu Malik, namanya Muhammad, katanya i'tidarnya beliau, uzurnya beliau adalah ucapan beliau wasla itu dengan lafaz tankir nakirah, sehingga maknanya naw' minal fasl, jenis dari wasl, tidak semua wasl. Apa ini maksud jenis dari wasl? Tadi wasl dengan syarat berbeda dhamirnya. Ya. Mufrad dengan mutanna, mutanna dengan mufrad, mutanna dengan jamak, mufrad dengan jamak atau yang sebaliknya. Ya. Wa nunu, nunul wiqayah, karena kita masuk pada bahasa nunul wiqayah. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'li al-tuzim, nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Sebelum ya'an nafas, ya nafas itu istilah yang beliau datangkan. Kebanyakan ahli nahwu menggunakan ibarat yang sudah ma'ruf, yaitu apa? Ya al-mutakallim. Ya, sebelumnya mutakallim, sebelumnya an-nafas ma'al fi'li, bersama fi'li al-ultuzim, tetapilah. Ya. Nun wiqayah, yakni tetapilah nun wiqayah. Adapun laisi tanpa nun wiqayah qad nuzim, terkadang dinazamkan, diucapkan. Ya, qabla di sini muta'allil dan fi'il. Al-Tuzim, ya zarf mansub iya'nya mudhaf ilaih, ya. Ma'al fi'li itu i'rabnya sebagai hal. Ya. Dari an-nafas. Ya. Ataupun ya an-nafas. Ya. Zarf ya, pada mahalnya nasab sebagai hal. Yang kita bisa lihat di situ di i'rabnya. Ya. Hal ya. Hal dari ya an-nafas. Ultuzim itu mabni lil majhul, iltazama ultuzima. Sebelum ya an-nafas, sebelum ya mutakallim bersama fi'il itu tetapilah nun. Nun wiqayah. Gunakanlah nun wiqayah. Sebelum apa? Ya mutakallim bersama fi'il. Apa contohnya bersama fi'il? Ya borobani, a'taitani dan yang lainnya. Walaisi qad nuzim, sedangkan pada fi'il yang berupa laisa. Ya. Qad nuzim. Walaisi tanpa apa? Nun. Di sini kan fi'il laisa, tapi tanpa nun. Ini telah di nuzim. Diucapkan. Ya, maksudnya kalau laisa itu tanpa nun. Terkadang diucapkan tanpa nun. Ya, di sini syarahnya i'rabnya jelas ya. Nun sebagai naibul fa'il dalil tuzim. Ya. Walaisi di sini urida bi lafdhu mubtada, qad nuzim jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallim lahiqat su luzuman nunun tusamma nun al wiqaya wa summit bidzalika li annaha taqil fi'la min al kasri wa dzalika nahu akramani wa yukrimuni wa akrimni wa qad ja'a hadwa ma laysa syuzuzan kama qala syair ya. Apabila bersambung ataupun fi'il bersambung dengan ya mutakallim lahiqathu luzuman nun, maka fi'il tersebut diikuti secara wajib oleh nun yang disebut dengan nun wiqayah. Disebut dengan nun wiqayah karena nun ini menjaga fi'il wiqayah dari waqayaqi, wiqayah menjaga fi'il dari kasrah, karena kasrah adalah tanda khusus bagi isim sehingga perlu dibedakan. Wadzalika dan akramani yukrimuni, kalau antum katakan akrimi, akromani akrimi nanti kasroh ya, akhir fiilnya yukrimuni akrimni wakajahabwa, dan telah datang pembuangan nun bersama fiil secara khusus yaitu laisa, tapi ini sifatnya syad syuzul boruroh ya. Kama qala syair, seperti ucapan penyair, adatu qawmika adidi taisi إذ ذهب القوم الكرام ليسي. Saya hitung jumlah kaumku di sini keadi di tois sejumlah seperti jumlah kerikil-kerikil, sangat banyak kaumnya. Keadi di tois jar majrur, pada mahalnya nasab dia maful dari maful mutlak ini buang. Adatu qaumi addan gitu. Adatu qaumi addan keadi di tois إذ ذهب القوم الكرام ليسي, tatkala mereka semua kaum-kaum yang mulia itu hilang, meninggal, laisi, tidak diriku, tersisa diriku. Ya. Waktu lifa fi af'ali ta'jub. Sifa insyaallah waktunya itu. Hepet. Insyaallah nanti kita ulang dari qabla ya nafsiyah. Ya, subhanallah, bihamdik, syukur, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum.